Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 156. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-157. Naam. Sudah kita baca belum itu? Sudah, belum. 157 belum kita baca ya. Naam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan doa dari Rabb mereka dan juga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Qala al-mufassirun athabahumullah, berkata ahli tafsir, ulaika sabiruna lahum sana'un min rabbihim wa rahmatun 'azimatun minhu subhanahu wa ulaika humul muhtadun ila ar-rasyad. Mereka orang-orang yang bersabar, mereka mendapatkan sanjungan dan pujian dari Rabb mereka dan juga rahmah kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtaduna ila ar-rasyad, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Naam. Kalau kita perhatikan di sini ikhwani fillah mengenai shalawat, naam, as-shalah itu kalau sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, as-salatu minallah, itu maknanya bukan salat yang sering kita bayangkan. Nah, salat mulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam, bukan itu. Namun salat itu kalau misalkan as-salatu mirabbihim misalkan, atau as-salatu mirabbih, itu maksudnya adalah sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Maksudnya ya. Nah, kemudian misalkan kalau kita mendoakan Rasulullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah misalkan, itu maksudnya juga doa. Doa agar Rasulullah itu mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Paham ya? Karena salat secara bahasa adalah doa. Paham ya? Salat secara bahasa adalah doa. Nah, oleh karena itu, nah, hakikat itu ada tiga. Hakikat secara bahasa juga ada, hakikat secara istilah syar'an juga ada, hakikat secara urf, secara adat atau kebiasaan juga ada. Jadi semuanya hakikat, cuman diletakkan pada tempatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu maksudnya bukan salat. Bukan salat yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mendoakan untuk Rasulullah agar mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit. Maksudnya itu ya. Naam. Kita lihat di sini. Berikutnya, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Ini mengenai dua tempat, naam, terjadi di situ dijadikan ritual ibadah haji atau umrah. Sesungguhnya Safa dan Marwah, Bukit Safa dan Bukit Marwah, kedua-duanya adalah termasuk sya'airillah, termasuk na'am barakallahu fikum, tempat-tempat peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junah 'alaihi an yatawafa bihima. Maka barang siapa yang haji ataupun umrah, maka na'am barakallahu fikum, tidak ada paksaan bagi dia untuk tawaf pada keduanya, maksudnya adalah sa'i. Paham ya? Nah, misalnya sekarang ada kemudahan semuanya, sekarang ada semacam lampu warna hijau. Jadi nanti kalau di tempat warna hijau itu dia agak lari. Paham ya? Setelah itu jalan biasa. Nah, dari Safa ke Marwah. Nah, barakallahu fikum. Itu nanti yang wajib barakallahu fikum itu adalah dari ujung bukit. Nah, barakallahu fikum. Safa sampai ujung bukit Marwah, yang sunnah sampai atas. Paham ya? Dalam artian kalau sampai tengah-tengah enggak sah. Harus 7 kali itu ya. 1 2 3 4 5 6 7 terakhirnya di mana? Di Marwah. Paham itu ya? Nah, itu nanti sekarang sudah ada tempatnya situ, kalau antum ke situ itu ada tempat untuk semacam naik itu, muter gini kan tiang-tiangnya enggak? Nah, jadi secara tidak langsung bisa naik situ. Gitu enggak? Ya, nah barakallahu fikum. Jadi itu yang wajib intinya sampai ujung bukit tersebut, tapi yang sunnah sampai naik, itu yang afdal. Sebagaimana sebutkan para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni. Nah, barakallahu fikum. Jadi Safa dan Marwah tersebut adalah nah, termasuk tempat-tempat ritual haji atau umrah, yaitu sa'i. Nah, ya, nah belum pernah kesana, teman banyak yang cerita ya. Sekarang banyak kemudahan, ada lampu hijau ya kan. Di tempat itu tanda, dalam artian ketika di lampu itu agak lari gitu ya. Nah, kemudian setelah itu jalan biasa kan. Nah, ritual dari Safa ke Marwah itu yang dilakukan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, baca Al-Qur'an pun enggak masalah. Nah, cuman kalau dia berhenti sudah balik lagi sebelum sampai Marwah ya enggak sah. Paham ya? Nah, karena harus sampai gitu istilahnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian tidak ada dosa bagi orang tersebut atau tidak ada larangan bagi orang tersebut. Nah, dalam artian dianjurkan untuk tawaf, maksudnya adalah sa'i tersebut. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Dan barang siapa yang tatawwa menjadikan itu adalah amal tambahan, nah barakallahu fikum, dengan kebaikan tersebut, maka sungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha na'am mengetahui dan senantiasa memberikan na'am syukur terhadap hambanya. Na'am. Qala al-mufassirun asabahumullah inna as-safa wal marwata wa huma jabalan saghiran. Na'am qurnam qurbal Ka'bah min jihati syarqi, yang mana keduanya adalah dua gunung yang kecil dekat dengan Ka'bah, min jihati syarqi, dari arah na'am barakallahu fikum timur. Min ma'alimi dinillahi adh-dhahira allati ta'abbadallahu ibadah bis-sa'i bainahuma, termasuk tanda-tanda kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala yang nampak, yang hamba-hambanya nah menjadikan itu sebagai ritual ibadah dengan sa'i di antara keduanya. Paham ya? Naam, sa'i dari Safa ke Marwah tersebut. Naam barakallahu fikum, 7 kali. Kemudian barakallahu fikum wa fidakumullah, bangunan yang kalau sekarang kita mungkin yang sudah pernah kesana menyaksikan, bangunan yang perluasan Masjidil Haram yang sampai naam barakallahu fikum naam mengambil batasan Safa, Safa, naam itu tetap dihukumi apa? Safa. Karena tempat peribadatan tersendiri. Jadi Masjidil Haram tetap Masjidil Haram, perluasan yang situ tetap Safa, dan ini dia walaupun mulai dari masuk dalam artian gabung sambung dengan Masjidil Haram tetap dihitung Safa. Naam barakallahu fikum. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Naam. Kata beliau ini, qala al-mufassirun faman qasada al-ka'bata hajan aw mu'tamiran, maka barang siapa yang pergi ke Ka'bah dalam rangka haji atau umrah, fala isma alaihi wala haraja fi an yas'a bainahuma, enggak ada dosa bagi dia, tidak ada paksaan juga untuk dia itu melakukan sa'i di antara keduanya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Cuman yang namanya perkara yang wajib itu kalau disengaja ditinggalkan ini berdosa. Nah, berhak mendapatkan ancaman itu. Bal yajibu alaihi dzalik, bahkan wajib bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, wa man fa'ala ta'ati tawa'iyatan min nafsihi, dan barang siapa yang melaksanakan ketaatan-ketaatan dalam rangka tatawwu', yaitu sebagai amalan tambahan untuk dirinya, dalam artian amalan yang muncul dari dia sendiri, mukhlishan biha lillahi ta'ala, dalam keadaan mengikhlaskan amalan-amalan ketaatan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ta'ala syakirun yusibu 'alal qalil bil katsir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa na'am memberikan syukur. Na'am barakallahu fikum, memberikan pahala dengan apa? Terhadap amalan yang sedikit dengan pahala yang besar, pahala yang banyak. Masyaallah. 'Alimun bi amali ibadihi fala yudhi'uha wala yabkhas wala yabkhasu ahadan mithqala dzarrah. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui dengan amalan-amalan hamba-hambanya, tidak menyia-nyiakan sedikit pun, tidak pula mengurangi. Nah, barakallahu fikum, dari seorang hamba itu walaupun sekecil biji dzarrah, enggak dikurangi sama sekali. Semuanya akan dibalas. Naam, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan nampak, semuanya akan di naam barakallahu fikum diperlihatkan dan Allah Ta'ala juga melihatnya. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum, qala Allah Ta'ala ayat yang ke-159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sekarang mengenai keadaan orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas dan nampak mengenai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balasannya sangat berat dan juga ngeri, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan laknat dari orang-orang yang melaknat enam orang-orang yang menyembunyikan tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan ma anzalna minal bayyinat wal huda, yaitu yang menyembunyikan apa-apa yang kami telah turunkan berupa ayat-ayat yang nampak dan juga petunjuk, yaitu di antaranya adalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, min ba'di ma bayyannahu linnas, setelah kami menjelaskan kepada manusia fil kitab, di dalam al-kitab. Naam. Barakallahu fikum, yaitu dalam naam kitabnya orang Yahud dan orang Nasara dijelaskan di sana, dalam Taurat dan Injil ada. Naam. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan laknat orang-orang yang melaknat. Nah, laknat kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maknanya apa? At-tardu wal ibtiadu min rahmatillah, itu dihafal ya. Jadi laknat kalau munculnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah, pengusiran dan penjauhan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala yang mampu untuk mengusir dan menjauhkan. Tapi kalau laknat dari makhluk atau laknat dari sesama hamba, maksudnya adalah asabu wasyatam. Asabu wasyatam yaitu cuma makian cacian saja, karena hamba tidak bisa mengusir. Hamba tidak bisa mengusir dan juga menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bukan mencaci maki aja. Maksudnya ya. Nah, oleh karena itu kalau datang laknat dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Itu maknanya adalah pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan la'anallahu alwasilah wal mustawsilah, alwasimah wal mustawsimah. Allah taala melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Ini umum, laki-laki perempuan sama saja kalau seandainya dengan rambut palsu dan misalnya, dan yang disambung. Jadi yang menyambung dan yang sambung kedua-duanya kena laknat. Orang-orang yang mentato dan yang ditato. Paham ya? Yang mentato juga kena laknat, yang ditato juga kena laknat. Nah, kemudian juga wal mutafallijatil husn di antaranya. Orang-orang yang mengikir atau menambal giginya untuk keindahan. Jadi sudah ditakdirkan dalam keadaan dia bisa ngunyah, bisa makan dan misalnya malah giginya dikikir, dihaluskan biar indah, biar ganteng, biar cantik. Nah, itu kena laknat. Tapi kalau dalam keadaan tidak bisa makan, mengganggu bicara dan misalnya, boleh dirapikan karena apa? Karena ada udzur syar'i. Paham ya? Enggak bisa makan, enggak bisa bicara misalkan harus dipotong atau harus dikikir, itu enggak masalah. Yang dilarang adalah apa? Yang kena laknat sengaja mengikir giginya untuk keindahan biar cantik atau ganteng. Itu ada ancamannya. Jadi kita saksikan banyak orang kadang sehat dia, makan pun bisa. Paham ya? Bicara pun enggak ada gangguan. Terkadang sengaja dikasih apa itu? Semacam kawat-kawat itu. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, macam-macam, itu enggak boleh. Hati-hati ya, laki-laki perempuan kena ancaman laknat. Nah, laknat kalau munculnya dari Allah dan Rasulnya, itu maknanya at-tardu wal ibtiad min rahmatillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dari Rasulnya maksudnya doa. Doa dan agar orang tersebut mendapatkan laknat, mendapatkan apa? Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Nah, kemudian la'anallahu akilar riba wa mukilah. Wa syahidai. Artinya Allah Ta'ala melaknat orang yang memakan harta riba dan melaknat 6 orang yang memberikan makan dari harta riba dan orang yang menyaksikan transaksi ribawiyah, kena semuanya. Sekretarisnya juga kena. 6 tukang parkirnya bagaimana? Dikhawatirkan tukang parkirnya, dikhawatirkan. Nah, barakallahu fiik, karena ikut campur andil situ gitu loh. Nah, Allah musta'an. Jadi upayakan semaksimal mungkin mencari pekerjaan yang halal, jelas-jelas halal, karena yang haram itu jelas, yang halal itu apa? Jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Antara dua perkara yang halal haram, ada perkara yang samar-samar yaitu syubhat. Apa solusinya? Faman taqati syubhat faqad istabara ali dinihi wa irdihi. Itu dah kuncinya udah. Enggak usah banyak tanya, enggak usah banyak debat, itu solusinya. Barang siapa yang berhati-hati menjauhkan diri dari perkara syubhat yang samar-samar tadi, sungguh dia telah mensucikan dan juga membersihkan kehormatannya serta agamanya. Nah, paham ya? Itu solusi yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Nah, lafaznya gitu ya. Ya kan? "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Gitu. Ya kan? Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Nah, syarat keimanan seorang hamba sempurna meninggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan sudah. Nah, terus kalau tobat bagaimana kalau tobat? Kalau tobat uang yang hasil, uang yang punya antum, uang yang zat punya antum itu milik antum. Paham ya? Tidak perlu kita berkecimpung atau ngurusi harta ribanya itu. Paham ya? Tidak perlu juga kita barakallahu fikum menyimpan di tempat ritual ribawiyah tersebut. Nah, itu lebih aman dan lebih selamat. Ewa. Kemudian kalau seandainya dia tidak bertobat, barakallahu fikum, kalau tidak mau meninggalkan, fa illam taf'alu apa? Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Naam, artinya jika mereka atau kalian enggak mengerjakan, suruh ninggalin riba enggak mau, maka persiapkanlah, kumandangkanlah peperangan kalian dengan Allah dan Rasulnya. Perangnya melawan siapa? Allah dan Rasulnya, hati-hati. Naam, hati-hati. Lawannya Allah dan Rasulnya. Naam. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, maka harta inti, harta modal itu milik kalian semuanya. Nah, paham ya? Sisa-sisa riba tinggalkan, selesai urusan. Nah, barakallahu fikum ya na'am. Oleh karena itu, jangan sampai kita ikut ritual atau ikut andil dalam melestarikan praktek ribawiyah sedikit pun, jangan. Berbahaya sekali, barakallahu fikum. Itu kelihatannya untung, mungkin untung sebagian orang di dunia saja, di akhiratnya berbahaya. Nah, ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Na'am barakallahu fikum. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah Ta'ala menghapuskan barakah riba dan menumbuhkan pahala shadaqah. Na'am barakallahu fikum. Na'am, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum, hafizakumullah. Jadi mereka adalah orang-orang yang kena laknat dari Allah dan kena laknat dari orang-orang yang melaknat. Qala al-mufassirun athabahumullah. Innal ladzina yakhfuna ma anzalna minal ayati al-wadihati addalati ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma za'a bih. Nah, perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa ayat-ayat yang nampak jelas gamblang yang menunjukkan atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang menunjukkan apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam Al-Qur'an, paham ya? Wa hum ahbarul yahud. Mereka itu adalah orang-orang para ulama orang Yahud. Ahbar itu adalah para ulamanya orang-orang Yahud. Naam. Al-ruhban. Nah, barakallahu fikum, itu adalah apa? Itu adalah ahli ibadah orang Nasara. Naam. Wa ulama Nasara dan juga para ulamanya atau para alimnya orang-orang Nasara. Naam, wa ghairuhum mimman yaktum ma anzalallahu min ba'di ma azharnahu linnas. Naam, barakallahu fikum, mimman yaktum, dari kalangan orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan, min ba'di ma azharnahu linnas, setelah naam kami tampakkan ke di hadapan manusia, fit Taurat wal Injil, di dalam Taurat dan Injil, ulaika yadruduhumullahu min rahmatihi wa yad'u alaihim bil la'nah jami'ul khaliqah. Allah musta'an. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah mengusir mereka dari rahmatnya, dan mereka adalah orang-orang yang na'am barakallahu fikum, Allah Ta'ala mendoakan untuk mereka dengan laknat, atau orang, dan mereka adalah orang-orang yang didoakan seluruh makhluk dengan laknat untuk mereka. Paham ya? Nah, jadi laknat yang kedua maksudnya para makhluk itu mendoakan agar dapat laknat, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat berikutnya, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an, ayat yang ke-160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang mereka mau tobat dan memperbaiki keadaannya, memperbaiki kesalahan, memperbaiki enam kerusakan yang dia bikin rusak sebelumnya, wabayyanu, dan menjelaskan di hadapan manusia ketika dia membuat kesalahan juga di hadapan manusia. Ini jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Naam. Faulaika atubu alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang aku memberikan taubat untuk mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang memberikan taubat, naam, terhadap hamba, dan aku adalah zat yang maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada hambanya yang mau bertobat kepadanya, tapi dengan taubat yang apa? Yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar. Taubat dikatakan benar apabila terpenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama ikhlas, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga adalah menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat adalah berazam kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Itulah syarat-syarat taubat. Mengenai zamannya, waktunya, taubat diterima manakala nyawa belum sampai di kerongkongan. Naam. Yang kedua, taubat diterima manakala matahari belum terbit dari arah barat. Naam. Karena orang yang bertaubat itu enggak ada salahnya, beruntung dia. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya segenap kaum mukminin agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi tobat itu malah enggak ada salahnya. Dia bertobat, segera bertobat. Keliru, segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Wah, nanti tobatnya nanti ajalah sekalian, nanti khawatirnya ngulangi lagi misalkan. Jangan seperti itu. Tanya perkara ngulangi lagi itu lain lagi urusannya. Yang penting ketika dia bertobat itu benar-benar berupaya untuk apa? Untuk meninggalkan, menyesali, dan tidak kembali ke perbuatan maksiat tersebut. Apa ya? Perkara nanti ada gangguan setan kok terulang lagi, taubat lagi. Tapi jangan mengharapkan atau jangan taubatnya cuma pura-pura saja. Paham tuh ya? Naam, syarat-syarat taubat disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam awal-awal nah barakallahu fikum kitab Riyadhus Shalihin itu. Nah, bab taubat. Ya, antara hamba dengan hamba, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala selesai dengan empat perkara tadi itu. Paham ya? Ikhlas, kemudian menyesali, meninggalkan, berazam kuat tidak mengulangi. Tapi antara hamba dengan hamba dilihat. Kalau dia dulu pernah menghibai, minta maaf jika memungkinkan. Kalau dia dulu pernah mencuri, dikembalikan jika memungkinkan. Paham tidak? Nah, seperti itu. Jika dulu pernah mengambil haknya orang lain, dikembalikan dan minta maaf jika memungkinkan. Ucapan jika memungkinkan berarti bagaimana? Berarti dalam keadaan orang yang mungkin pernah didolimi, pernah digibai itu dia lapang gitu, siap menerima kalau ada orang minta maaf. Tapi kalau enggak memungkinkan, seperti misalkan dia mengancam, pokoknya aku enggak terima ini pokoknya. Orang itu walaupun minta maaf tak bunuh kalau ketemu. Nah, itu mungkin enggak seperti itu. Jangan datang dibunuh nanti. Paham ya? Nah, seperti itu harus berhati-hati. Jadi dalam artian na'am barakallahu fikum, hak antara hamba dengan hamba itu akan selesai manakala dengan beberapa syarat tadi itu. Naam, datang minta maaf dulu pernah menghibai jika memungkinkan. Datang minta maaf dan mengembalikan hak yang dulu diambil jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan sebenarnya. Adapun antara hak dia dengan hamba itu masih belum selesai urusannya di akhirat nanti. Yang jelas dia banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beramalan-amalan apa? Amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa menghapuskan amalan-amalan kejelekan atau dosa-dosa kecil. Allah Ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghancurkan, bisa menghapuskan amalan-amalan kejelekan, maksudnya dosa-dosa kecil. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah, qala al-mufassirun asabahumullah illal ladzina raja'u mustaghfirina Allah min khatayahum. Kecuali orang-orang yang mereka kembali dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mustaghfirinallah atau mustaghfirinallahi? Mustaghfirinallah atau mustaghfirinallahi ini? Abu Abdullah. Ada enggak penyantum? Illal ladzina raja'u mustaghfirinallah atau mustaghfirinallahi? Nah, sebagai apa? Mafulun bih, karena mustaghfir adalah isim fa'il. Jama' di situ. Maknanya adalah yastaghfirunallah. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Naam. Illal ladzina raja'u yastaghfirunallah. Itu seakan-akan gitu, seakan-akan lafadznya. Paham ya? Naam barakallahu fikum, mustaghfirinallah min khotayahum, yaitu mereka dalam keadaan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa mereka. Wa aslahu ma afsaduh, dan mereka memperbaiki apa yang mereka rusak. Misalkan dulu sebelum dia taubat itu ternyata dia nam pentolan atau bosnya preman gitu misalkan. Nah, dia atasannya gitu ya. Setelah itu taubat dia, taubat kenal dakwah salafiyah, ya, sudah berjenggot misalkan, atau dia sudah intinya sudah mau menerapkan ajaran-ajaran salaf. Nah, kalau memungkinkan dia memperbaiki, memperbaiki. Datang ke kelompotan-kelompotan tadi itu, anak buah-anak buahnya, aku sudah taubat, enggak mau mengajak kepada kemungkaran lagi. Setelah ini berarti sudah tegak hujah itu. Dia enggak akan kena dosa lagi. Paham ya? Perkara mereka yang anak buahnya tadi mau ikut tafadhol silahkan itu istilahnya. Kalau enggak ikut urusan masing-masing sudah selesai. Paham ya? Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak memungkinkan ya enggak perlu. Yang penting dia bertobat dengan tobat yang benar tadi itu. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Memperbaiki yang pernah dia rusak. Na'am barakallahu fiikum wa aslahu ma afsaduh, dan mereka memperbaiki apa yang mereka telah merusaknya. Wa bayyanu ma katamu, dan mereka menjelaskan apa yang dulu mereka sembunyikan. Faulaika akbala taubat, faulaika na'am akbalu taubatahum, maka mereka itu adalah orang-orang yang aku menerima taubat mereka. Wa ujazihim bil maghfirah, dan aku akan balas mereka dengan ampunan. Wa ana tawwabu ala man taba min ibadi, dan aku adalah zat yang senantiasa memberikan taubat kepada orang yang bertobat ke na'am dari kalangan hamba-hambaku. Arrahimu bihim, aku adalah zat yang senantiasa menyayangi mereka. It waqa'it waqnam it wafaqtuhum litaubah waqabiltuha minhum na'am, dikarenakan apa? Karena aku memberikan taufik kepada mereka untuk taubat, dan aku juga menerima taubatnya dari mereka. Apa maksudnya ya? Na'am, dan ini termasuk hidayah sangat besar, karena pelaku bid'ah itu seringnya enggak diberikan apa taufik untuk bertaubat pelaku bid'ah. Karena apa kemarin? Karena sudah menganggap perbuatan bid'ah itu apa? Ibadah. Susah dinasihati. Pak, enggak perlu melakukan ritual maulid Nabi setiap tahun. Nah, enggak perlu Pak ritual seperti itu, perkara bid'ah, mau siapa bilang bid'ah. Ini ibadah ini. Nah, gitu kan biasanya. Ini ibadah memperingati maulid Nabi kok dibilang bid'ah. Nah, Rasulullah itu kan lahirnya pada tahun gajah katanya. Naam. Tapi ritualnya itu bid'ah, Pak. Enggak, ini ibadah ini. Susah dinasihati, susah. Karena sudah apa? Menganggap perkara bid'ah itu apa? Ibadah. Berbeda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat seringnya, jarang sekali. Nah, pelaku maksiat itu dia mengatakan, Pak, ini zina itu haram, Pak. Wah, enggak, zina itu ibadah. Enggak ada ya? Enggak ada. Dan ingatkan dari kalangan kaum muslimin seperti itu. Paham ya? Enggak ada. Misalkan, Pak, mencuri itu haram, Pak. Pak, nah, misalkan. Paham ya? Mencuri itu haram, berjudi itu haram, khamr itu haram. Enggak, ini ibadah kok. Ada yang anggap seperti itu? Enggak ada. Karena oleh karena itu seringnya pelaku maksiat itu lebih mudah diberikan taufik untuk mendapatkan hidayah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelaku bid'ah susah. Oleh karena itu datang dalam hadis yang nansahikan sebagian para ulama, yaitu bahwasanya Allah taala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya tidak diberikan atau tidak memberikan taufik kepada pelaku bid'ah untuk segera bertaubat. Tapi kalau taubat beneran bisa. Paham ya? Tapi seringnya tidak diberikan apa? Taufik. Jadi berat sekali, susah sekali saat itu biasanya, karena sudah menganggap ritual apa? Ritual perbuatan mereka bid'ah tersebut adalah ibadah. Naam. Allahul musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fiikum wa hafidzakumullah, dikit lagi biar sampai selesai bawah itu. Naam. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun." Ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Allahul musta'an. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka meninggal dalam keadaan mereka tetap berada di atas kekufuran, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan laknat manusia, dan laknat para malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Allahul musta'an. Terkumpul di situ apa? Penjauhan dari rahmat dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendapatkan apa? Na'am, saksian makian dari manusia dan doa dari manusia agar mendapatkan laknat. Orang-orang yang apa? Yang mereka kafir kemudian mati dalam keadaan kekufuran. Na'am, Allahul musta'an. Mereka kekal dalam neraka ya, orang kafir itu, baik yang kafir asli maupun yang murtad, tetap kekal di dalam neraka. Allahul musta'an. Na'am. Qala al-mufassirun. Qala al-mufassirun asabahumullah. Kita lihat apa yang disampaikan oleh ahli tafsir di sini. Innal ladzina jahadul imana wa katamul haqqo. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari, menentang keimanan, dan mereka menyembunyikan kebenaran, wastamarru 'ala dzalika hatta matu, dan mereka terus menerus di atas kekufuran tersebut hingga mereka mati. Ulaika 'alaihim la'natullahi bitardi min rahmatihi wa alaihim la'natul malaikati wan nasi ajma'in. Allahu musta'an. Mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dengan diusirnya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan laknat para malaikat serta manusia seluruhnya. Itu orang-orang yang menentang daripada keimanan dan juga menyembunyikan kebenaran. Jadi kebenaran jangan disembunyikan, tampakkan, jelaskan. Yang benar itu benar, yang batil itu batil. Perkara orang itu menerima ataukah tidak itu bukan urusan kita. Namanya urusan kita adalah menyampaikan kebenaran. Ini benar seperti ini, sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara dia nerima, alhamdulillah berarti hidayah sudah sampai. Perkara dia nolak, kok bantah, bangkang, misalnya, itu bukan urusan kita. Paham ya? Karena dakwah Al-Sunnah bukan dakwah yang memaksa. Cuma menyampaikan saja. Nanti ujung-ujungnya kan di akhirat kan nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Kalau dia nerima, alhamdulillah berarti mau keselamatan. Kalau tidak, urusan masing-masing. Ya jelas kita sampaikan saja, sampaikan kebenaran seperti ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini hizbiyah, ini ahlus sunnah wal jamaah, terima alhamdulillah, enggak terima, dah. Terus disampaikan, dakwah seperti itu. Enggak ada paksaan harus kamu, Pak. Kamu harus hari ini juga harus meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan perkara maksiat, perkara bid'ah, harus tinggalkan semuanya, harus. Misalkan, wah, paksaan-paksaan itu enggak, kita sampaikan. Maksiat enggak boleh, ini haram, ini yang halal seperti ini sunnah, ini bid'ah. Tinggalkan ya Pak ya. Insyaallah kalau nerima alhamdulillah. Kalau dia enggak nerima urusan masing-masing. Yang jelas kita apa? Hanya menyampaikan saja. Oleh karena itu hidayah yang kita sampaikan namanya hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah menunjukkan dan juga membimbing. Nah, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin sudah ngaji atau mungkin dengar-dengar kajian-kajian, didakwahi tiap hari pun masih ada juga yang tidak segera menerapkan, itu banyak sekali karena hidayah taufik belum sampai kepada mereka. Sabar, karena kita tidak bisa menguasai hati mereka. Lasta 'alaihim musaitir, lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak mampu menguasai hati-hati mereka. Enggak mampu. Kita cuma menyampaikan yang benar seperti ini halal dan haram, ini bid'ah ini sunnah, ini riba ini halal dan misalnya itu aja dah. Perkara dia nerima alhamdulillah berarti hidayah sudah sampai, perkara belum nerima, sabar. Terus berdakwah barakallahu fikum. Nah, ini juga diterapkan ketika mendakwahi apa? Keluarga, istri, anak, adik dan semisalnya. Dinasihati terus yang benar seperti ini enggak boleh haram dan semisalnya. Nah, dia nerima alhamdulillah berarti hidayah sudah sampai. Kalau dia belum nerima, jangan putus asa terus. Dakwah itu terus. Nah, Nabi Nuh alaihi salam barakallahu fikum sebagai durwah panutan dan juga bagaimana sebagai na'am barakallahu fikum istilahnya gambaran bagaimana perjuangan beliau berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun berdakwah terus, yang ikut cuma sedikit. Beliau enggak putus asa. Nah, setiap kali dakwahi justru apa? Mereka berpaling. Nah, barakallahu fikum. Berpaling dari barat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwasanya dalam berdakwah butuh kesabaran karena banyak gangguan, banyak rintangan, banyak halangan, cacingan, makian, gunjingan, pengusiran pun juga ada. Pengusiran pun juga ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Seperti itu lafadznya ya. Nah, dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh. Nabi aja ada musuhnya. Dari kalangan apa? Dari kalangan orang-orang mujrimin, orang jahat. Namun cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan pemberi apa hidayah. Cukup sudah. Banyak musuh itu pasti banyak itu pemegang kebenaran. Nama Allah musta'an. Musuh dari kanan kiri depan belakang. Yang jelas sabar. Itu sunnatullah jalla wa ala yang harus kita bersabar di atasnya. Na'am barakallahu fikum. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Yang namanya kebenaran itu senantiasa ditolong dan juga senantiasa diuji. Maka jangan heran kalau ada ujian dan pertolongan karena kedua-duanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Khalidina fiha, ayat yang ke-162 mengenai keadaan orang-orang penduduk api neraka. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Allahu musta'an. Keadaannya sangat mengerikan ikhwan fillah, orang-orang penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya, tidak diberikan keringanan sedikit pun untuk mereka, azabnya enggak diperingan. Naam, walahum yundarun, dan mereka pun juga tidak ditunda azabnya, terus merasakan la yamutu fiha wala yahya, enggak mati enggak hidup, rasakan terus azabnya. Adapun Abu Thalib, pamannya Rasulullah itu pun diazab, memang dapat keringanan tapi kekal enggak? Tetap kekal. Ngeri sekali barakallahu fikum keringanan tersebut pun apa? Kalau kita bayangkan ngeri. berdiri di atas bara api yang menyala-nyala tersebut hingga otaknya mendidih. Ngeri. Harus berhati-hati barakallahu fikum. Na'am. Jadi kalau penduduk neraka itu sudah kekal. Penduduk neraka kekal karena di situ nanti apa? Ketika sudah tetapkan di penduduk neraka ini, penduduk surga ini apa yang disembelih? Al-maut. Nanti ada yang dikenal dengan al-maut. Al-maut itu kematian itu kalau di dunia ini kan bentuknya ma'rami enggak nampak. Tapi nanti diwujudkan sebagai domba di sana. Paham ya? Nah, kemudian setelah itu penduduk neraka sudah di tempatnya, penduduk surga sudah tempatnya, kemudian Allah Ta'ala menyeru dan mengatakan, "Ya ahlal jannah khuludun wal maut." Sembelih enggak di tempat tersebut. "Wa ya ahlan nar khuludun wal maut." Wahai penduduk surga, kekekalan enggak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekekalan enggak ada lagi kematian. Jadi sangat ngeri sekali barakallahu fikum habibakumullah, seperti itu keadaannya. Naam, kita lihat di tafsiran di sini, qala al-mufassirun daimina fil la'nah wan nar, senantiasa terus menerus. Nah, mereka berada di dalam laknat dan juga api neraka. La yukhaffafu anhumul adzab, adab mereka tidak diperingan. Walahum yumhaluna bima'dziratin ya'tadiruna biha, mereka pun juga tidak diberikan tenggang waktu untuk minta maaf atau untuk minta udur atau dengan udur-udur atau dengan alasan-alasan yang mereka mencari alasan dengannya. Jadi mereka nyari alasan untuk biar ditunda enggak bisa. Tetap disiksa terus. Allahu musta'an. Naam. Kita tutup yang terakhir di sini barakallahu fikum, yaitu ayat yang ke-163. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-rahmanu ar-rahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian ada sembahan yang satu. Karena ilah maknanya apa? Ma'luh. Ma'luh maknanya apa? Ma'bud. Naam. Apa maksudnya ya? Al-ilah maknanya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh maknanya al-ma'bud. Zat yang disembah. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illahu. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia. Zat yang ar-rahman, zat yang maha pengasih, ar-rahim, zat yang maha penyayang. Di dalam ucapan la ilaha illahu ar-rahmanur rahim ada dua rukun la ilaha illallah, yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Mana nafinya, mana isbatnya? Akh Abu Abdullah. Naam, la ilaha itu nafi, illahu ar-rahmanur rahim itu isbatnya. Maksudnya peniadaan. Nah, barakallahu fikum, seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan penetapan bahwasannya seluruh peribadatan itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun la ilaha illallah. Qala al-fasirun asabahumullah wa ilahukum ayyuhan nas. Dan sesembahan kalian wahai segenap manusia, ilahun wahidun adalah ilah yang satu. Mutafarridun fi dzatih, zat yang tunggal, sendirian di dalam zatnya. Wa asma'ihi wa sifatih wa af'alih, dan dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Wa ubudiyat nam wa ubudiyati khalqihi lah, dan juga penghambaan makhluknya kepadanya. La ma'budu bihaqqin illahu, tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali dia. Ar-Rahmanu al-muttasibu birrahmah, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman al-muttasib, yang tersifati dengan rahmah, yang memiliki kasih sayang fi dzatih, pada zatnya. Wa af'alih, dan juga pada perbuatan-perbuatannya. Li jami'il khalqi, pada seluruh makhluknya. Jadi kalau Ar-Rahman sifat pengasih ini umum sifatnya, orang kafir juga dapat, orang muslim juga dapat. Buktinya orang kafir ada enggak yang hidupnya tenang, tentram, rezekinya lancar misalkan, banyak uangnya banyak kan? Ada juga. Paham ya? Orang muslim juga sama. Ini namanya apa? Ar-Rahman. Dzurrahmatul wasi'ah, zat yang memiliki kasihnya yang luas, semuanya dapat semuanya. Nah, cuman kalau orang kafir dapatnya cuman di dunia saja. Cuman di dunia saja. Nah, barakallahu fikum, di akhirnya tidak dapat. Kemudian Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim adalah Ar-Rahimu bil mu'minin, khusus Allah Ta'ala zat yang maha penyayang terhadap orang-orang mukminin, khusus terhadap orang-orang mukminin. Nah, barakallahu fikum, habibakumullah, ini makna daripada kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Naam, inilah yang sudah kita baca mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum, ayat yang ke-157 hingga ayat yang ke-163. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan juga perbedaan malam dan siang, serta nam adanya Nah barakallahu fikum, bintang-bintang dan semisalnya. Nah itu semuanya demi manfaat untuk manusia dan juga yang lainnya. Hikmah di balik itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum mengatur dengan pengaturan yang sangat teratur. Begitu datang siang, hilang malam. Begitu datang malam, hilang siang. Tidak pernah yang namanya malam dan siang bertabrakan. Nah barakallahu fikum dan semisalnya. Dijadikan malam hari untuk istirahat, dijadikan siang hari untuk bekerja. Itu semuanya adalah hikmah yang Allah taala, nah barakallahu fikum, berikan pada hamba-hambanya dan juga yang Allah taala letakkan pada makhluk-makhluknya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.